Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian seputar fikih pernikahan dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Kita masih membahas seputar mahar, dan yang akan kita bicarakan dalam kesempatan malam hari ini adalah kapan mahar itu utuh menjadi hak seorang istri, karena kondisi mahar itu nanti ada tiga rincian. Kondisi mahar yang menjadi hak seorang wanita itu ada tiga rincian. Yang pertama, sang wanita alias sang istri berhak untuk mendapatkan mahar secara utuh. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua yang menjadi hak istri adalah setengah mahar atau uang pesangon. Kemudian yang ketiga adalah si istri ini tidak berhak untuk mendapatkan mahar. Ini ada tiga rincian. Berhak utuh, berhak setengah, kemudian tidak berhak sama sekali. Nah, kita akan mulai dari berhak utuh. Disampaikan oleh oleh penulis matan rahimallahu taala, وَيَتَقَرَّرُ صَدَاقُ كَامِلًا. Mahar itu yatakarar menjadi hak seorang istri kamilan secara utuh. 100% seluruh mahar menjadi hak seorang istri dalam dua keadaan yang dibawakan oleh penulis matan Manhajus Salikin. Ada dua keadaan di mana seorang istri itu berhak untuk mendapatkan mahar utuh 100%, tidak boleh didiskon, tidak boleh dikurangi. Yang pertama, manakala suami meninggal dunia meskipun belum dikumpuli. Kemudian yang kedua, manakala istri ini sudah dikumpuli oleh suaminya. Terjadilah hubungan badan, terjadilah hubungan biologis, terjadilah hubungan suami istri. Maka istri berhak mendapatkan mahar yang disepakati dengan suaminya. Penjelasan lebih detail, mahar itu menjadi hak seorang istri secara sempurna dalam dua atau bisa kita tambahkan tiga keadaan. Yang pertama, ketika salah satu dari suami atau istri ini meninggal dunia. Suami meninggal dunia atau istri meninggal dunia, maka mahar itu 100% hak istri, jadi warisan, jadi harta warisan istri. Karena meninggal dunia, salah satu dari suami istri ini menggantikan, dinilai menggantikan ad-dukhul, terjadinya hubungan biologis di antara keduanya. Dan ini adalah satu hal yang menjadi kesepakatan para ulama. Di ulama sepakat, ketika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia meskipun belum kumpul, maka mahar yang disebutkan sebesar apapun itu utuh 100% menjadi hak istri, dengan catatan mahar tersebut, besaran mahar telah disepakati. Dan dalil dalam masalah ini adalah putusan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amar putusan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kasus seorang sahabiah Birwa binti Wasiq radallahu anha. Kemudian kondisi yang kedua, sebagaimana dikatakan di matan Manhajus Salikin, manakala telah terjadi hubungan biologis, hubungan suami istri, maka ketika telah terjadi hubungan biologis dan suami istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mahar secara utuh, dan ini juga sepakat para ulama. Dalilnya, di antara dalilnya ada surat An-Nisa ayat yang ke-21. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimanakah kalian suami mau mengambil mahar itu? Waqad afdha ba'dukum ila ba'din, padahal telah terjadi persetubuhan. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat, yaitu akdun nikah. Nah, kemudian bisa kita tambahkan alasan yang ketiga agar seorang istri, seorang wanita itu berhak untuk mendapatkan mahar secara utuh. Tidak boleh dikurangi. Alasan yang ketiga, ketika telah terjadi khulwah. Ketika telah terjadi khulwah. Maka khulwah itu kalau di bab adab laki-laki dan perempuan, artinya berduaan. Berduaan, mojok berduaan, nah itu khulwah. Namun kalau di bab mahar, di fikih pernikahan di bab mahar, khulwah itu artinya ngamar. Sudah kemudian berada di satu tempat yang aman, ngamar, yang seandainya kondisi istri itu tidak haid dan tidak haid, maka suami bisa mengumpulinya. Namun ternyata tidak kumpul. Jadi misalnya akad nikah, setelah akad nikah malam pertama, selama malam pertama si istri itu sudah siap untuk menerima, untuk kemudian siap untuk siap dengan kegiatan malam pertama, ternyata suaminya semalaman cuma tidur saja, kecapean kemudian tidur, istrinya tidak diapa-apain, kemudian esok paginya cerai, jatuh cerai. Nah, maka kondisi ini namanya khulwah. Maka menurut pendapat yang paling kuat, jika suami istri itu cuma terjadi khulwah tanpa hubungan biologis, ya, maka menurut pendapat yang paling kuat, falahal mahru, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar utuh. Apa dalilnya? Liqadai sahabati radallahu anhum bidzalik, menimbang putusan sejumlah para sahabat dalam masalah ini. Ya, maka dalil berkenaan dengan dengan wajibnya mahar dengan semata-mata khulwah, berduaan di kamar, itu ada hadis berupa hadis marfu', sabda Nabi, sebuah hadis mursal dari Muhammad bin Abdurrahman ibn Thauban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kasyafal mar'ata, siapa yang kasyafal mar'ata fa nadhara ila auratiha, siapa yang menelanjangi pengantin perempuan, siapa yang menelanjangi istrinya namun tidak diapa-apain, faqad wajaba shadaqu, maka wajib bagi istri untuk mendapatkan mahar penuh dan utuh. Diriatkan oleh Abu Dawud di kitabnya Al-Marasil. Kemudian kita jumpai juga asar dari sahabat. Kita jumpai asar dari Ali, dari Umar dan Ali. Dari Ahnab ibn Qais, beliau mengatakan bahasanya Umar dan Ali radhiallahu anhuma mengatakan, idza ukhiyat as-suturu, jika kamar pengantin itu kordennya sudah diturunkan, Wa ghuliqatil abwabu, kemudian pintunya digembok dan dikunci dari dalam. Faqat wajaba shadaqu, maka wajib mahar itu utuh menjadi hak istri meskipun ternyata di dalam si istri itu tidak diapa-apain. Demikian juga terdapat asar secara khusus dari Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ukhiyatis suturu wa ghuliqatil abwabu faqat wajaba shadaqu." Maka jika korden kamar pengantin sudah dipasang, sudah diturunkan, pintu kamar pengantin sudah digembok dari dalam, maka wajib ya, mahar itu utuh diserahkan dan menjadi hak seorang istri. Dan sejumlah asar yang lain dari sahabat. Ya, kenapa kita kuatkan pendapat ini? Karena mereka para sahabat adalah orang yang paling mengetahui maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kalau kita baca ayat Al-Quran, maka di Al-Quran yang ditangkap dan bisa disimpulkan, mahar itu utuh menjadi hak seorang istri ketika terjadi hubungan biologis. Dan Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 237, jika kalian cerai istri sebelum kalian sentuh, yaitu sebelum dikumpuli, sedangkan besaran mahar telah ditetapkan, maka kalau belum dikumpuli, fanisu mafaratum, maka hak istri adalah setengah dari nominal kesepakatan mahar yang nominal mahar yang telah disepakati. Demikian juga perlu diketahui bahasanya Syaikh Abdul Rahman As'adi rahimallahu taala menyampaikan di kitab yang lain, di kitab beliau yang lain, yaitu di Ajwiba As'adiyah. Ya, maka kalau beliau menyampaikan ada faktor keempat yang menyebabkan mahar itu utuh menjadi hak seorang istri. Ada alasan yang keempat. Alasan yang keempat adalah, beliau katakan di Ajiba As-Sa'diyah, mahar itu utuh menjadi hak seorang perempuan. Idza lamasaha li syahwati. Jika seorang laki-laki, yaitu seorang suami, telah mengusapnya dengan syahwat, atau telah memandang farjinya, atau telah menciumnya di depan banyak orang. Nah, kalau banyak di tempat kita habis akad nikah, kemudian ya, si laki-laki nyium kening istrinya gitu. Bahkan pakai difoto, disaksikan oleh banyak orang. Nah, ini. Kalau dengan budaya atau perbuatan sebagian orang seperti ini, ya, mengacu pada penjelasan saya tadi, sudah langsung berarti, ya, meskipun pada akhirnya tidak diapa-apain, mahar itu utuh menjadi hak istri. Sisi pendalilannya, karena si suami telah menghalalkan ya, tubuh istrinya dengan sebab akad nikah, sesuatu yang haram dilakukan oleh selain suami. Dan inilah pendapat Imam Ahmad. Dengan pertimbangan, jika mahar itu utuh menjadi hak seorang istri dengan semata-mata ad-dukhul, semata-mata terjadi kumpul biologis, atau dengan semata-mata ngamar bareng, meskipun tidak terjadi hubungan biologis dan mukaddimahnya, fa fi hadhil hal, maka dalam kondisi ini telah terjadi mukaddimah hubungan biologis, yaitu dicium dengan dilihat oleh banyak orang. Ya, maka kalau semata-mata ngamar padahal tidak terjadi hubungan biologis ataupun mukaddimahnya, apalagi ini sudah betul-betul terjadi mukaddimah hubungan biologis, meskipun ternyata pada akhirnya tidak diapa-apai, maka sudah utuh menjadi hak istri. Mahar itu 100% tanpa dikurangi telah menjadi hak istri. Nah, kemudian kondisi yang kedua, mahar itu hanya setengah yang menjadi hak istri. Kembali ke matan Manhajus Salikin, Syaikh Abdul Rahman As'adi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa yatanassafu bi kulli firqatin bi kulli furqatin qabla dukhuli min jihati zawjika talaqihi. Ya, mahar itu setengah mahar menjadi hak istri bikuli furqatin dengan semua perpisahan. Ketika terjadi perpisahan dan perpisahan dan bubar rumah tangga ini qabla dukhuli, sebelum si istri dikumpuli. Dan yang membubarkan rumah tangga min jihati zauji. Inisiatif dan dari pihak suami katalaqihi, semacam suami menjatuhkan talak. Ya. Maka kondisi yang kedua, hak istri cuma setengah mahar. Itu manakala belum dikumpuli, kemudian rumah tangga dibubarkan dengan inisiator berasal dari pihak suami. Semacam suami menjatuhkan talak. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil ya surat Al-Baqarah, in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, jika kalian cerai istri sebelum kalian sentuh, yaitu dikumpuli, padahal telah disepakati nominal mahar, fanisfu ma faradtum, maka hak istri adalah setengah nominal yang disepakati. Kemudian yang ketiga, istri tidak berhak untuk mendapatkan mahar sama sekali. Kita kembali ke matan manhajus salikin. Wayaskutu, dan mahar itu hilang bifurqatin min kibaliha, manakala rumah tangga itu bubar dengan inisiator pihak istri. Ya, istri afaskhihi li aibiha, atau rumah tangga dibubarkan karena ternyata istri punya cacat, yaitu cacat atau kekurangan yang menyebabkan boleh ya, terjadinya pembubaran rumah tangga. Maka mahar itu gugur, tidak ada sama sekali, menjadi hak istri ketika terjadi pembubaran rumah tangga min kibaliha, dari pihak istri. Ini contohnya agak ekstrim. Dicontohkan kariddatiha. Habis pada waktu akad nikah, ini wanita ini muslimah. Kemudian setelah akad nikah, dia jadi murtad dengan mencaci maki Allah misalnya. Ya, maka ya, akad nikah itu auto bubar. Seorang laki-laki muslim tidak boleh nikah dengan wanita murtadah, wanita yang murtad. Atau yang membubarkan adalah pihak suami dikarenakan ada kekurangan pada istri, yang kekurangan ini boleh jadi alasan untuk batalnya ya, untuk kemudian pembubaran rumah tangga. Semacam ada sejumlah kekurangan fisik, oh ternyata ya, istrinya ini ternyata gila atau ternyata depresi. Ya, tidak sebagaimana ya, harapan sebelumnya. Ya, dan tidak sebagaimana kondisi yang disangka sebelumnya. Akhirnya begitu tahu kondisi istri depresi, padahal kata walinya sehat-sehat saja. Kondisi istri itu gila, meskipun gilanya ringan atau gilanya datang pergi. Nah pas habis akad nikah mau didekati, ternyata gila. Akhirnya suami membatalkan. Ya, tidak membubarkan, namun membatalkan. Ini dalam kondisi ini tidak terjadi pembubaran, namun yang terjadi pembatalan. Nah, karena pembatalannya karena aib atau cacat atau kekurangan pada istri yang tidak bisa ditolerir oleh si laki-laki, maka gugurlah hak istri selama istri tersebut belum dikumpuli. Ya, demikian materi pengantar dan kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Pada kesempatan malam hari ini telah menyampaikan kajian di Studio Radio Muslim Yogyakarta terkait dengan pembahasan pada kesempatan malam hari ini, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Baik, pada kesempatan malam hari ini kembali Wira himbau dan ingatkan kepada sahabat muslim semua untuk Bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Kami ulangi, bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan pembahasan tentang keluarga, permasalahan keluarga, sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab pada kesempatan malam hari ini, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kami bacakan pertanyaan yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya, Ustaz. Jika akhwat memiliki bekas luka di bagian tubuhnya, misal di lutut atau siku akibat kecelakaan motor, apakah saat nadhar wajib menyampaikannya ke ikhwan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, jika bekas lukanya itu tidak begitu terlihat, tidak menjadi aib, ya, maka tidak wajib diceritakan. Tapi kalau parah, ya, dan normalnya itu jadi aib, jadi menjadikan satu hal yang bisa mengecewakan, ya, maka perlu diceritakan. Nah. Baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana izin bertanya, Ustaz. Ana menggugat cerai mantan suami karena beliau sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Bahkan beliau sering mencela dan melakukan tindakan yang di luar tindakan yang wajar kepada istri, Ustaz. Dan kami ini sudah LDR dari awal menikah, karena ana masih tinggal dengan ayah ana. Karena bapak ana tidak tega jika ana dibawa oleh suami waktu itu. Mantan suami juga banyak menuntut hak yang dipikirkan hak dari menikah hanya soal berjima saja, padahal beliau juga belum bisa memberi nafkah yang wajib bagi ana. Kemudian kami memutuskan untuk berpisah, Ustaz. Dan ana yang menggugat suami dan akan menyerahkan tebusan berupa mahar, gelang emas, tetapi pengambilannya di pengadilan agar diadili. Sudah dua kali pelaksanaan sidang hingga keputusan, mantan suami tidak mau datang, Ustaz. Padahal sudah dihubungi baik secara hukum maupun secara pribadi. Kemudian pada akhirnya hakim menyetujui kami untuk berpisah. Lalu hakim meminta langsung sisa uang pengadilan sekitar 200 ribu untuk disumbangkan ke masjid. Sebelumnya pihak pengadilan menyampaikan bahwa proses penyerahan mahar itu bisa saja asalkan ada suami yang meminta dan ada mahar yang mau dikasihkan, Ustaz. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah status gugat cerai ana atau khulu? Apakah sah secara agama, Ustaz? Lalu apakah mahar ana yang mau ana berikan sebelumnya halal bagi ana? Syukran jazakallahu khairan. Ya, jadi khulu yang ideal sebagaimana di aturan fikih itu nampaknya kurang diakomodir di pengadilan agama kita. Ya, gugat cerai. Seringkali gugat cerai itu ya statusnya bukan khulu namun fasakh, pembubaran rumah tangga, pembatalan akad nikah dan bukan pembubaran. Ya, kalau jadi ada namanya pembubaran dan ada namanya pembatalan. Pembatalan akad nikah disebut fasakh. Dan sedangkan pembubaran itu disebut tolak kalau dari inisiatif dari pihak suami, atau khulu jika inisiatif dari pihak istri. Tidak semua gugat cerai itu statusnya khulu. Kalau gugat cerai dalam pengertian minta dicerai, kemudian misalnya ada dialog dari ya, dialog yang terjadi, seorang istri mengatakan, "Mas, saya sudah tidak kuat, saya tidak sabar, Ceraikan diriku. Kemudian suami mengatakan, kamu saya cerai. Permintaanmu saya penuhi, kamu saya cerai. Maka ini namanya tolak. Dan bukan khulu. Meskipun di sini ada permintaan cerai. Kemudian, lain hanya kalau dialognya begini. Istri mengatakan, mas, bla bla bla bla, ceraikan aku. Suaminya mengatakan, tidak mau. Kemudian istrinya menimpali, ceraikan aku, maharmu tak pulangkan. Kemudian suaminya kemudian merespon, ya kalau maharnya dipulangkan, saya terima permintaanmu. Mana maharnya? Ini. Kemudian, suami mengatakan, kuceraikan dirimu. Sehingga, khulu itu seringkali disebut dengan sebutan, tolakun bi'iwadin. Ya, talak dengan pembayaran. Ya, tentu talak itu suami yang ngomong. Namun dengan pembayaran. Pembayaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Nah itu gambaran ini. Kemudian ada pembahasan, ternyata ketika istri itu mau khulu, suaminya tidak mau. Akhirnya di sini melibatkan hakim memaksa suami untuk menerima khulu. Jadi suami dihadirkan, kemudian dihadirkan paksa, karena dalam, kalau dalam pengadilan Islam, pengadilan itu punya polisi. Punya otoritas untuk memerintahkan polisi. Mengambil paksa, menjemput paksa orang yang mau dipanggil. Kalau tempat kita tidak ya. Ya, meskipun dari di kasus semacam ini tidak. Kalau di peradilan Islam, ya, hakim itu untuk proses akad nikah punya punya otoritas untuk minta bantuan polisi menjemput paksa. Kemudian dihadirkan, dijemput paksa, kemudian dihadirkan, setelah itu dipaksa. Ini berdasarkan pengajuan dari istri Anda dengan laporan demikian-demikian sudah kami cek. Benar adanya, kami terima khulunya, kami perintahkan Anda untuk menjatuhkan talak. Nah, dengan status khulu. Nah, kalau suaminya tidak mau ngomong, ya suaminya jebloskan penjara sampai mau ngomong. Saya ceraikan istri saya, dan saya terima khulunya. Nah, itu namanya nanti dalam pembahasan fikih. Kalau demikian kejadiannya, itu statusnya al-ikrah fil khulu. Gimana kalau khulu itu dasarnya adalah pemaksaan dari hakim? Jika tidak melibatkan kehadiran suami, ya maka ini tidak disebut khulu, yang murni khulu, dan tidak pula disebut khulu dengan ikrah. Ya, khulu dengan dipaksakan. Sehingga kemungkinan yang mendekati, ya namanya fasakh. Namanya fasakh. Dan fasakh ada aturannya, di antara sebab fasakh. Ya. Kemudian yang diakomodir oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam, di antara sebab fasakh adalah 6 bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkah lahiriah. Ya, itu sekedar gambaran yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mengomentari secara spesifik kasus dari penanya. Ya, karena perlu kajian yang lebih mendalam. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini pertanyaan tentang hak warisan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga antum dan juga keluarga antum dimanapun mereka berada. Saya ingin bertanya, Ustaz, terkait tentang hak waris. Jika ada istri pertama mempunyai 2 anak, kemudian istri kedua mempunyai 3 anak, dan ternyata si suami atau bapak dan kedua istrinya ini sudah meninggal. Dan ternyata warisan ini belum diwasiatkan dan sampai detik ini menjadi rebutan atau sengketa, Ustadz. Pertanyaannya ialah bagaimana pembagian waris yang adil menurut syariat Islam berdasarkan perkara di atas. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, sebelumnya biasanya standar jawaban kalau dari saya, kalau untuk pertanyaan tiga jenis pertanyaan ini perlu dialog. Ya, pertama pertanyaan tentang waris, yang kedua pertanyaan tentang fikih muamalah jual beli dan teman-temannya. Ya, kemudian yang ketiga pertanyaan tentang haid. Ya, 3 perkara ini secara umum perlu dialog, karena nanti kita akan tanya ketika ada teks pertanyaan, kita akan jawab dengan melakukan klarifikasi. Ya, sehingga kalau tidak ada proses dialog, ya jawabannya seringkali ngambang. Contohnya di kasus ini. Ya, seorang suami punya 2 istri, kemudian punya anak dari masing-masing istrinya. Kemudian tadi disampaikan, si suami dan 2 istrinya sudah meninggal dan belum ada bagi waris. Ya, maka pertanyaannya, kita mau bagi hartanya suami ataukah harta istri pertama ataukah harta istri yang kedua. Ya, karena asumsinya 3-3nya punya harta. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika si bapak ini meninggal dunia, apakah istri itu 2-duanya masih hidup ataukah sudah ada yang meninggal duluan? Nah, ini juga perlu ada dialog. Maka saya mengambil asumsi untuk memberikan respon di pertanyaan ini, saya ambil asumsi yang meninggal bapak. Kemudian masing-masing istri masih hidup dan masing-masing si istri ini juga punya harta sendiri-sendiri. Boleh jadi warisan dari orang tuanya, atau pemberian dari kakaknya, atau pemberian atau hadiah dari suami. Maka kalau untuk membagi harta harta si suami, ya, maka 2 istri itu mendapatkan 1/8. Suami meninggal dunia, meninggalkan anak dan 2 istri. Maka secara aturan syariat, ya, 2 istri mendapatkan 1/8. Jadi 1/8 ini 1/8 dari total kekayaan suami. Nanti 1/8 ini dibagi 2. Sama rata. Kemudian ada 7/8. 7/8 itu dibagikan kepada anak. Jika di situ ada anak laki-laki, anak perempuan, maka 2/1. Sudah selesai. Untuk harta ayah. Sedangkan, anggap saja saya berasumsi, istri yang pertama, setelah itu istri yang pertama meninggal dunia. Maka ketika istri pertama ini meninggal dunia, dan saya berasumsi istri pertama ini punya anak laki-laki dan perempuan. Ya, suaminya tidak ada, sudah duluan. Ya, maka istri pertama ini punya harta, boleh jadi warisan dari orang tuanya, warisan dari suaminya, hadiah dari suaminya, atau hadiah dari keluarganya. Ya, maka harta istri pertama itu hanya untuk anak istri pertama, tidak melebar ke anak istri yang kedua. Ya, jika dia ada anak laki-laki dan perempuan, ya sudah 2/1. Selanjutnya saya berasumsi istri kedua meninggal dunia, dia punya anak laki-laki dan perempuan, dan dia punya harta. Hartanya apa? Warisan dari orang tuanya, warisan dari suaminya, hadiah dari kerabatnya. Demikian juga hadiah dari suaminya. Maka harta istri kedua itu hanya dibagikan kepada anak-anaknya. Jika laki-laki dan perempuan 2:1, tidak melebar ke anak istri yang pertama. Ini jawaban saya berdasarkan asumsi saya. Ya, benar dan tidaknya, ya saya tidak tahu. Karena pertanyaan semacam ini perlu dialog. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, syukur Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang kedua. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya Ustaz. Bagaimanakah seseorang yang merasa kurang yakin dengan masa depan pekerjaannya? Maksudnya ialah tidak yakin bisa mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang cukup, sehingga membuat dirinya tidak optimis untuk mau menikah. Bagaimanakah sarannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Problem utama dari hal ini adalah kurangnya tawakal. Kemudian terlalu mengandalkan usaha. Sehingga sarannya adalah perbesar tawakal. Wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ingatlah, siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menikah karena menjaga kehormatannya dari zina, niatnya demikian, maka Allah akan membantunya. Allah akan bantu. Gimana bantuannya? Bantuannya tidak harus sebelum akad nikah terjadi. Banyak Allah ngasih, Allah bantu setelah, banyak orang Allah bantu setelah menikah. Ya, karena niatnya niat yang tulus, Allah berikan kepadanya istri yang barokah. Keberkahan istri. Di antara sebab keberkahan istri, setelah punya istri, maka ada tawaran pekerjaan yang lain yang lebih baik keadaan gajinya. Kemudian atau ada inspirasi bisnis, atau bahkan istri itu yang kemudian jadi inspirator untuk bisnis ini, untuk usaha ini dan itu. Yakin Allah akan bantu orang yang punya niat yang benar. Allah bantu orang yang niatnya itu benar, menyelamatkan agama, agama dirinya, jangan sampai rusak dengan zina dan yang lain. Ya, siapa yang tawakal, siapa yang pasrah pada Allah, Allah akan cukup. Nah, baik, syukron Ustaz atas sarannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah batasan mencari tahu seluk-beluk calon suami atau istri melalui sosial media, seperti mencari di Google atau akun sosial media calon? Apakah perbuatan ini bisa termasuk tajasus Ustaz? Mohon penjelasannya. Kalau dianggap tajasus, maka itu tajasus yang boleh. Cari informasi. Ini satu hal yang diperbolehkan, sebagaimana ketika belum masa medsos, dibolehkan cari tahu tentang keadaan calon ini dengan bertanya kepada tetangganya, bertanya kepada kawan-kawannya, bagaimanakah dia. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menjaga Ustaz dimanapun Ustaz berada. Bagaimana hukumnya jika bercerai sedangkan memiliki anak Ustaz? Anak ikut istri karena masih di bawah umur. Bagaimana dengan nafkahnya? Apakah mantan istri masih dinafkahi? Sebelum terjadi perceraian, suami tidak boleh pulang ke rumah istri hampir lebih dari setahun dan tidak boleh menemui anaknya, tetapi tetap meminta nafkah untuk anaknya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jika terjadi perceraian dan anak itu kurang dari 7 tahun, maka anak tersebut hak asuhnya adalah milik ibunya, selama ibunya belum menikah lagi. Kalau ibunya menikah lagi, maka hak asuh berpindah kepada bapaknya. Dan ketika anak itu ada di asuhan ibu, ya, maka bapak sebagai pemilik anak wajib menafkahi anaknya. Dan ketika istri itu nusus, sejak istri itu nusus, semisal kembali ke orang tuanya tanpa izin suami, bahkan tidak mau ketemu dengan suami, maka dia tidak punya hak untuk mendapatkan nafkah. Nah, baik, syukran Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dikaruniai suami yang pekerja keras Ustaz. Akan tetapi ketika dia sibuk dengan kerjaannya, dia sering futur dan menghilang dari majelis ilmu. Sikap saya sebagai istri ini harus bagaimana Ustaz? Sedangkan posisi suami sedang kerja di luar kota dan saya di rumah orang tua. Mohon penjelasannya Ustaz. Tentang kemudian kondisi suami yang futur, maka kita lihat terlebih dahulu, kita rinci terlebih dahulu. Futurnya adalah futur ibadahnya, ataukah futur amal perbuatannya, ataukah sekedar futur dalam pengertian kurang intensitas ngajinya. Kalau futurnya futur kurangnya intensitas ngaji, maka dilihat ya, secara amal ritual ibadahnya jalan baik, akhlak, perilaku perbuatannya tidak berkurang, cuma ya jadi malas pengajian ketika asik kerja. Maka jika pengajian yang beliau itu malas untuk menghadirinya adalah pengajian yang mengajarkan ilmu yang hukumnya sunnah mu'akkadah untuk beliau, maka tidak mengapa. Tidak kita katakan beliau, tidaklah beliau ini tercela. Ya, namun jika ya, beliau punya kebutuhan terhadap suatu ilmu, ada majelis ilmu tentang hal ini, beliau longgar, kemudian tidak hadir tanpa ada alasan yang kuat, nah ini baru tercela. Ya, meskipun sebagai seorang istri, ya meskipun LDR, suami di luar kota, jalin intensitas yang intensif dengan suami, dan sambil ngobrol, cerita masalah anak dan sebagainya, selipkan motivasi-motivasi pada suami untuk kemudian semangat ngaji, ingatkan dengan visi-misi awal keluarga, bahasanya, dulu mas itu janji siap untuk jadi imam yang baik untuk keluarga kita. Gimana bisa jadi imam yang baik, pemimpin yang baik untuk keluarga kita kalau ilmunya kurang atau bekal ilmunya kurang. Mas nanti yang punya kewajiban didik, mas itu yang punya kewajiban didik saya, istrimu, anak-anak. Gimana mau didik kalau tidak ada bekal materi ilmu yang akan disampaikan kepada kami-kami muridmu, kami-kami makmummu. Nah, dengan itu, ya, dengan kemudian nanti kapan lagi disampaikan ini dengan bahasa yang lainnya. Ya, selalu dan selalu motivasi beliau untuk semangat belajar, meskipun semangat kerjanya juga jangan digembosi. Nah, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh mengucapkan ana uhibbuka fillah atau saya sayang dirimu karena Allah kepada pasangan ta'aruf kita saat ini dan memujinya terang-terangan kalau dia itu cantik? Apakah hal demikian telah melanggar batasan wajar antara laki-laki dan perempuan Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Ya, itu pelanggaran gitu. Nanti ditahan kalau sudah akad nikah, kemudian dan tadi disampaikan uhibbuka fillah, namun karena faktor cantik ini enggak benar. Ya, enggak fillah kalau karena faktor cantik. Uhibbuka fillah itu uhibbuki fillah itu ya karena dia bagus agamanya, karena dia orang ya wanita yang rajin puasanya, rajin bagus sholatnya, dan seterusnya. Nah, itu baru namanya villa. Kalau karena cantiknya, ya bukan villa. Ya, namun kemudian, ya karena V-nya, fil jamal, karena kecantikanmu, bukan karena Allah, namun karena cantikmu. Aku cinta dirimu karena cantikmu. Gitu. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Afan izin bertanya, Ustaz. Ada teman Ana yang bertanya, apabila suami lebih memberatkan adiknya bagaimana, Ustaz? Tapi istri tetap diperhatikan juga. Ini mohon penjelasannya, Ustaz. Lebih memberatkan adik itu apa maksudnya? Ini kalimat global, bentuknya seperti apa gitu ya. Yang jelas kalau bentuknya berkenaan dengan materi, maka kewajiban suami itu ya, menafkahi anak dan istri. Setelah nafkah anak dan istri tercukupi, ya, dia punya uang laki-laki yang boleh dipakai untuk membiayai adiknya atau untuk menafkahi orang tuanya gitu. Jika ada sisa. Namun jika untuk kebutuhan anak dan istri itu kurang, akhirnya anak dan istri dikorbankan untuk biaya adik, ya maka ini tidak benar. Selesaikan, tuntaskan dulu hak anak dan istri, setelah itu baru bantu adik, nafkahi orang tua, dan seterusnya. Nah. Baik, syukran Ustadz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini mungkin agak sedikit di luar tema, Ustadz, tapi kami coba sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Afan izin bertanya, Ustadz. Bagaimana jika seorang muslim melakukan atau mengucapkan kalimat kufur namun tidak sengaja dan atau keliru dalam berucap, Ustadz? Maksudnya tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan hal tersebut. Walaupun orang tersebut mengetahui hal itu dilarang, apakah orang itu telah keluar dari Islam dan harus mengucap kalimat syahadat lagi? Mohon penjelasannya, Ustaz. Pertanyaannya kurang detail, ya, kasusnya kurang detail, dan ada kalimat yang kontradiktif. Yang pertama, dia tahu kalau itu terlarang. Ya, kalau tahu, itu derivat tahu itu sengaja. Derivat tahu itu sengaja. Orang itu dikatakan tidak sengaja kalau tidak tahu. Maka orang yang melakukan sesuatu murni karena tidak sengaja, karena tidak tahu, ya, maka ini statusnya tidak sengaja. Namun di awal disampaikan salah ucap, keceplosan. Ya, maka ini bertentangan. Di satu sisi keceplosan, di satu sisi tahu kalau itu terlarang. Nah, ini bertentangan. Maka saya ambil asumsi keceplosan. Kalau memang murni keceplosan, maka tidak mengapa. Sebagaimana di hadis, ya, tidak kemudian menyebabkan orangnya batal iman, meskipun yang diucapkan hal yang membatalkan iman. Sebagaimana di hadis tentang gembiranya Allah dengan tobatnya seorang hamba. Itu lebih gembira daripada seorang yang kehilangan di tengah-tengah padang pasir, kehilangan unta yang membawa bekalnya. Setelah putus asa, kemudian merasa mati itu sudah di depan nyata, ternyata untanya kembali. Akhirnya, ya, dia mengatakan, ya Allah, innaka abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi, akhto'a min sidatil farah. Nabi katakan, dia keceplosan karena saking gembiranya. Ya, maka ya, keceplosan karena saking gembira ya, itu menjadi udzur, sehingga meskipun yang diucapkan adalah ucapan kekafiran, namun itu tidak menyebabkan orangnya jadi batal keimanannya. Nah, demikian tadi pertanyaan terakhir ya, Mas Wira. Ini ada satu lagi, gimana Ustaz? Oh ya, boleh satu lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Afwan izin bertanya, Ustaz. Jika timbul rasa sangat optimisme diterima oleh pihak keluarga akhwat sebelum nador, itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Apakah ini pertanda jawaban dari istikharah ana? Jazakumullahu khairan. Jawaban istikharah adalah mudahnya urusan, bukan PD. Kalau kemudian ternyata datang lama, kemudian enggak, kemudian tanpa, kemudian enggak pakai lama, ya, langsung kemudian, oh ya saya terima Mas dengan penuh sukacita, lancar sekali. Nah itu tanda istikharah. Itu buah istikharah. Nah, tapi sekedar PD itu banyak kemungkinannya. Karena terlalu yakin, ya, merasa kemudian dirinya itu di atas ya, kriteria istrinya, istrinya cuma kriterianya 7, ternyata nilai dirinya adalah 10 misalnya. Nah, ya, maka atau faktor-faktor yang lainnya. Tapi yang jelas itu bukan buah istikharah. Buah istikharah adalah lancarnya urusan. Sebagaimana isi doanya, ya Allah, jika memang dia itulah yang baik untukku, untuk duniaku dan akhiratku, maka ya, mudahkanlah aku untuk dia dan mudahkanlah dia untukku. Kemudian ridhoilah aku di mana saja aku berada. Nah, ya demikian yang kita kaji, kita pelajari kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Saya ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Bapak dan Ibu yang menyimak kelas virtual kita dalam kesempatan malam hari ini, Allah catat kehadiran kita, kesabaran kita dalam mengikuti acara ini sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperat timbangan kewajiban kita untuk di hari. Tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Demikian juga segelap kita ucapkan jazakumullah khairan untuk segelap panitia, tim Radio Muslim, Mas Wira dan tim dan semua pihak yang punya peran untuk berlangsungnya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan